Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i al-mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali mengingatkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan pada detik ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat yang sangat tinggi, sangat mulia, yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat harta. Nikmat yang memberikan kita ketenangan, kebahagiaan, dan hilangnya rasa sedih. Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa tafaqqadu al-halawata fi sholati wa fi al-Qur'ani wa fi dzikr. Carilah kenikmatan, kelezatan, rasa manis. Jadi carilah manisnya hidup gitu. Carilah manisnya hidup dalam salat, dalam Al-Quran, dan dalam berzikir kepada Allah. Dan nama lain dari zikir adalah ilmu, sebagaimana Al-Quran adalah sumber ilmu. Jadi kita disuruh cari manisnya kehidupan itu dalam sholat dan dalam ilmu, hadirin. Fa'in wajadtumuha, dan kalau kalian menemukan manisnya hidup dalam tiga aktivitas di atas, atau dalam sholat, dalam Quran, dalam berzikir, maka jalani kehidupan kalian dan bergembiralah. Kalau jangan diotak-atik tuh hidup, jangan dirubah-rubah lagi polanya, itu udah benar, tinggal dijaga keistiqomahan terus ditingkatkan. Ada takatik, udah benar tuh. Wa illam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaqun. Dan kalau kalian tidak menemukan manisnya hidup dalam tiga aktivitas di atas, ketahuilah pintu itu tertutup. Apa maksud pintu tertutup? Pintu hidayah, hati tertutup. Jadi yang salah itu bukan aktivitasnya, yang salah hati kita ini ada masalah. Karena tiga aktivitas itulah manisnya kehidupan. Jadi tiga aktivitas itulah kunci manisnya kehidupan. Jadi manisnya hidup itu di tiga itu. Kalau hari-hari kita diisi dengan sholat, Al-Quran, dan berzikir, gitu. Hari-hari kita diisi dengan ilmu, itu manisnya kehidupan. Itu manisnya kehidupan. Dan itu yang dirasakan para ulama-ulama kita. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Abdul Halim ketika dizolimi, ketika difitnah, beliau bertanya, "Mada yaf'alu a'da'u bi?" Atau "Mada yaf'alu a'da'i bi?" Apa sih yang mau apa sih yang dilakukan dan yang dituju oleh musuh-musuh aku? Itu maksudnya beliau enggak merasakan kesempitan hidup, himpitan hidup, tekanan, enggak. Walaupun dizolimi, beliau tetap merasakan kenikmatan hidup. Itu maqam ulama kita, hadirin. Kita ini masih jauh ya, illa man rahimah rabbuh. Nah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita harus kejar bisa sampai maqam seperti itu. Maka bersyukurlah dan teruslah belajar. Teruslah belajar dan teruslah belajar. Gitu. Makanya carilah manisnya hidup dalam apa tadi? Hah? Sholat terus. Al-Quran sama zikir. Makanya. Kalau gak ketemu, maka pintu tertutup. Gitu. Nah, jadi kalau orang tuh merasakan manisnya hidup dalam sebuah aktivitas, kira-kira ngantuk apa segar nih jemaah? Nah, coba kita tanya dulu. Nah, pernah nggak ada orang makan makanan paling enak gitu dalam hidupnya terusnya ketiduran, mas-mas? Itu baru dua suap terus kemana, mas? Oh, ngantuk tidur nih. Nggak ada ketiduran. Lagi makan. Pernah gitu? Nggak. Apalagi lagi lapar. Hidup kita ini kan lapar terus nih harusnya. Ilmu kita sedikit. Orang yang hobi bakso gitu terus dikasih bakso paling enak di Jabodetabek. Baru satu suap. Ketiduran ya. Mas. Ketiduran kan. Tadi malam telat tidur. Enggak juga sih. Pokoknya ketiduran aja. Kan seringkali kita tadi kajian tuh suka begitu. Padahal tadi malam pun juga tidurnya bagus juga. Nah ini jangan diremehkan makanya jamaah. Karena ulama mengatakan carilah kenikmatan hidup tuh di tiga aktivitas itu. Kalau ketemu udah benar berarti hidup kita. Kalau gak ada, gak energik lah, males lah, ngantukan lah, ketiduran lah, berarti ada masalah. Bahkan kata Al-Hasan Al-Basri, pintu itu tertutup gitu. Pintu itu ketutup. Wah, dulu kan para ulama kalau berzikir mengkaji Al-Quran itu semangat-semangat mereka. Ibnu Barok tuh pernah ditanya, kamu tuh ngapain sih di rumah terus, gak ngumpul dan gak, kalau bahasa kita, gak kongko sama kita-kita. Beliau ini lagi bersama, beliau lagi belajar dan mengkaji hadis Nabi SAW di rumahnya, rahimahullah, Ibnu Mubarak. Saking serunya jarang ngumpul. Nah, ditegur lah sama teman-teman, kemana aja sih? Kapan ngumpul-ngumpul lagi? Terus katanya, apa enggak jenuh apa? Belajar terus lah gitu. Emang enggak bosan ya belajar terus? Emangnya enggak jenuh ya belajar terus? Apa kata Imam Mubarak? Kata beliau rahimahullah, wa kaifa astawhishu wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bisa jenuh? Bagaimana aku bisa bosan? Sedangkan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Itu para ulama tuh hadirin. Mereka tuh benar-benar menikmati ketika mereka bersama sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana saya bisa boring, jenuh, sedangkan saya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini pelajaran penting buat kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya, hadis yang baru. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang ke-229. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan, wa an Aisyata radhiyallahu taala anha, dari Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sengaja meninggalkan sebuah amal ibadah. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, padahal beliau mencintai amal ibadah itu, ingin mengerjakan amal itu. Jadi Nabi suka, mencintai amal itu dan ingin melakukannya. Tapi beliau sengaja meninggalkan. Khasyata an ya'mala bihi an-nasu fayufrada 'alaihim, muttafaqun 'alaih. Kok jadi kenapa ditinggalkan? Karena beliau khawatir amalan tersebut dikerjakan terus menerus oleh umat beliau, nggak ada jeda, selalu dikerjakan, sehingga pada nanti pada akhirnya diwajibkan kepada mereka, diwajibkan kepada mereka. Jadi Nabi SAW, sekali lagi kita ulang, beliau itu sengaja meninggalkan amalan atau sebuah amalan padahal beliau tuh mencintai amalan itu. Beliau mencintai amalan tersebut. Dan alasannya, hadirin Allah muliakan, alasannya karena beliau khawatir. Beliau khawatir itu jadi diwajibkan atas mereka. Itu diwajibkan atas mereka. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke dalam pelajaran hadis ini. Bismillah. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, pelajaran yang pertama bisa kita petik, hadirin Allah muliakan, hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita ke sebuah kaidah yang dijelaskan para ahli fikih, para fuqaha. Apabila ada amalan yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kerjakan secara rutin, kontinu, dan tidak pernah beliau tinggalkan. Jadi beliau perintahkan dan beliau kerjakan rutin, terus menerus, dan tidak pernah beliau tinggalkan. Karena dzalikal fi'lu wajibah, maka hukum amalan tersebut itu wajib, kata para ulama. Hukum amalan tersebut itu wajib. Hukum amalan tersebut itu wajib. Dan gak boleh kita tinggalkan. Gak boleh kita tinggalkan. Lalu berikutnya, apabila beliau perintahkan tapi beliau tidak kerjakan di sebuah waktu, jadi ada absennya, jadi absennya. Jadi enggak terus menerus. Ada sengaja beliau tidak kerjakan. Maka itu pesan bahwa amalan ini bisa ditinggalkan, yang artinya tidak wajib. Jadi gak wajib, karena beliau tinggalkan. Ketika beliau tinggalkan, itu pesan bahwa amalan ini tidak wajib dan bisa ditinggalkan karena sebuah hal, karena sesuatu, bukan karena gak suka atau benci dan seterusnya, tapi pesannya itu gak wajib gitu loh. Maksud bisa ditinggalkan itu, kalau ditinggalkan gak berdosa, itu maksudnya. Bukan dipermainkan atau diremehkan, enggak. Tapi maksud boleh ditinggalkan, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi sekali lagi, kalau beliau perintahkan lalu beliau selalu kerjakan dan gak pernah absen sama sekali, maka itu adalah pesan bahwa hukumnya wajib. Tapi kalau beliau kerjakan atau kalau beliau perintahkan tapi beliau pernah terlihat tidak mengerjakan itu, artinya gak full, itu sebuah pesan bahwa hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Hal ini dijelaskan oleh banyak para ulama dan bisa dicek dalam berbagai macam buku-buku induk seperti Al-Muntaqa, syarahnya Muwatta, Al-Baji, Al-Madkhal Ibn Hajj, atau Fatawa Subki, dan lain-lain. Atau Al-Mughni Syarah Mukhtasar Kharqi dan lain-lain. Contohnya apa misalnya hadirin? Perintah enggak pernah ditinggalkan. Salat lima waktu. Enggak usah ribet-ribet cari contoh. Apa ya Pak Ustadz ya? Ya salat lima waktu misalnya. Emangnya Nabi pernah tinggalkan salat lima waktu setelah diperintahkan? Enggak kan? Berarti wajib. Gitu loh. Jelas ini. Nah, kalau yang enggak wajib, nah seperti hadis ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja meninggalkan bukan karena enggak suka. Bukan karena malas. Bukan karena lagi down atau futur, bukan. Bukan lagi moody, bukan. Tapi beliau punya tanggung jawab sebagai utusan Allah untuk menyampaikan pesan secara jelas dan clear. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Itulah. Mana yang haram, mana yang makruh. Kenapa Nabi SAW gak cukup mengatakan, ini sunnah loh para jamaah atau para sahabat, ingat loh, wahai umatku, ini sunnah. Emangnya cara itu gak bagus? Cara itu bagus, hadirin. Namun, semakin banyak varian dalam menyampaikan pesan itu akan membuat pesan lebih clear. Dan seringkali, contoh itu lebih dalam, lebih mudah dimengerti. Artinya, ketika umat itu melihat Nabi pernah gak mengerjakan ini, itu langsung, oh ini berarti gak wajib. Tanpa harus bicara panjang lebar. Karena kalau wajib, pasti selalu dikerjakan. Puasa Ramadan, Nabi selalu kerjakan puasa Ramadan. Dan perintah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Al-Baqarah 183, dan Nabi gak pernah absen. Selalu beliau kerjakan. Selalu beliau kerjakan. Tapi hadirin Allah muliakan. Tapi kalau beliau tinggalkan dengan sengaja, maka itu menunjukkan pesan bahwa itu gak wajib, dan beliau misalnya beliau khawatir itu diwajibkan atau dianggap wajib. Itulah hadirin. Contohnya apa kira-kira? Contohnya yang simpel-simpel aja. Salat duha misalnya, kan dalam riwayat belum ada pernah beliau tidak salat duha. Terus salat tarawih berjamaah satu bulan full sama para sahabatnya, kita tahu beliau lakukan, terus beliau masuk ke dalam rumah beliau. Kenapa? Karena khawatir diwajibkan atau dianggap wajib. Terus yang lain apa? Salat duha, salat tarawih berjamaah bersama para sahabat. Terus duduk setelah selesai salat fardu, gitu lah. duduk dulu di itu. Karena beliau langsung beranjak dan lain-lain, ada banyak hal, ada banyak hal sebagai pesan bahwa ini tidak wajib. Dan itu metode yang penting untuk kita camkan. Dan ini juga metode para sahabat dan ulama, hadirin. Ini juga metode para sahabat dan ulama. Ada bisa kasih contoh diantaranya apa? Sebagian para sahabat pernah tidak berkurban dengan sengaja untuk memberikan pesan bahwa berkurban itu tidak wajib. Di antara yang tidak berkurban dengan sengaja siapa? Ada yang ingat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar enggak kurban. Iya. Pernah. Bukan setiap tahun pernah enggak berkurban. Yang lain siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwa riwayat bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berkorban hasan sanadnya. Imam Nawawi. Lalu diantara yang tidak berkorban atau pernah tidak berkorban, Abu Mas'ud Al-Ansari. Dan beliau sampaikan begini, inni la ada'ul adha. Aku tidak berkorban. Wa inni la musir. Padahal aku mampu. Aku mampu waktu aku enggak berkorban. Makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Karena aku khawatir tetangga-tetanggaku itu berpikir menduga bahwa kurban itu wajib atasku. Ini riwayat juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Jadi sengaja biar orang ngelihat enggak wajib. Bukan malas sekali lagi, bukan enggak suka. Makanya dalam hadis ini kan wa huwa yuhibbu an ya'mala bih. Nabi SAW pernah sengaja meninggalkan sebuah amal ibadah dan beliau mencintai amalan itu. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam harus menjalankan berbagai peran dan tanggung jawab dan tugas yang Allah emban dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Karena beliau adalah hamba yang sangat mencintai ibadah dan ingin sapu bersih semuanya, tapi beliau juga seorang rasul, utusan yang tugasnya menyampaikan, memberikan pesan. Jadi beliau ada beberapa amal sekalian perlu tinggalkan sebagai pesan, ini gak wajib atau khawatir diwajibkan, khawatir dianggap wajib. Itu. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang dimuliakan. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang sama umatnya dan berusaha memudahkan umatnya sesuai dengan batas batasan yang Allah gariskan. Bukan memudahkan ngasal, bukan. Makanya kata para ulama, tidak gulu berlebih-lebihan dan tidak taksir di bawah dosis. Tapi konsep Nabi SAW itu wayataji ila tawassut wal i'tidal. Selalu kita tuh diajarkan Nabi SAW untuk berada di titik keseimbangan, moderat, dan adil gitu loh. Tidak berlebih-lebihan dan tidak di bawah porsi. Tapi tawassut proporsional, seimbang, moderat gitu loh. Jadi itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berusaha memudahkan dengan batasan yang jelas. Karena beliau sangat sayang sama umatnya. Dan itu yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat rasanya yang dialami oleh beliau ketika kalian merasakan sakit atau menderita. Jadi penderitaan kalian itu dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan lu sangat semangat, sangat ingin kebaikan, keimanan, dan keselamatan untuk kalian. Dan beliau sangat berbelas kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi sangat berbelas kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nabi itu sangat sayang sama orang-orang beriman, sangat sayang sama kita. Sebagian kita yang gak sayang sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Oh, beliau sayang yang luar biasa. Dan Allah juga berfirman tentang beliau dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Al-Anbiya 107. Jadi hadirin Allah muliakan, fungsi atau salah satu fungsi utama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus adalah sebagai rahmat dalam ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini hal penting. Nabi kita adalah Nabi rahmah. Makanya beliau pernah menyampaikan dalam hadis Muslim hadirin, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama ana rahmatun muhdah. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini rahmat dan pemberi petunjuk, hidayah irsyad, menyampaikan kebenaran. Itu pelajaran penting. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan, para ulama kita mengatakan bahwa amalan yang hukumnya sunnah yang bukan wajib, itu bisa disyariatkan untuk ditinggalkan dengan sengaja karena sebab syar'i, sebab yang dibenarkan oleh syariat. Sehingga kita walaupun meninggalkan hal tersebut tetap dapat pahala. Dan diantara sebab syar'i itu adalah ini, untuk mengedukasi, untuk memberikan pesan, untuk menundukkan hukum. Bukan karena malas, bukan karena gak suka, bukan karena gak selera, bukan. Tapi untuk edukasi, menjelaskan hukum, mendudukkan persoalan. Dan itu sunnah Nabi SAW. Ini sunnah Nabi SAW. Atau untuk kesyafaqah, karena rahmat kepada orang. Mungkin kita mampu, tapi dia kalau ngikutin kita gak mampu, dia yaudah deh ini kan. Itu poin. Lalu yang terakhir hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama bahwa hendaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita meneladani Rasulullah SAW. Kita harusnya punya rasa rahmat kepada masyarakat. Kita harus punya spirit tidak memberatkan mereka. Dan jangan sampai mereka memikul beban yang berat gitu loh. Sedangkan masih ada opsi yang lebih ringan dan tidak haram, tetap syar'i gitu loh. Sehingga mudah, apalagi kondisi, misalnya apabila kondisi lingkungan kita atau masyarakat kita masih awam, masih butuh proses. Jadi jangan semua pakai standar kita pribadi. Ketika kita lagi semangat-semangatnya atau di level yang memang tinggi, orang tuh gak sama hadirin. Jadi kalau misalnya ada opsi yang tidak memberatkan dan mereka bisa tetap istiqomah, atau bicara lingkungan keluarga lah, keluarga. Ketika kita ingin berharap keluarga kita itu istiqomah, keluarga kita tuh soleh dan soleha, pelan-pelan lah, syafaqah, sayang dan punya belas kasih dengan mereka. Ada mungkin hal-hal yang kita tidak terapkan dulu karena tidak wajib, dan kasih mereka untuk tumbuh berkembang gitu loh. Gak semua tuh harus, gak pokoknya harus begini. Nabi kita sosok gak letterlock begitu menerjemahkan itu kepada kita, dan ini buktinya. Makanya sampai sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih mengatakan al-fikhu rukhsah. Fikih itu mencari rukhsah. Apa maksudnya? Bukan memudah-mudahkan. Bukan cari yang gampang aja. Tapi salah satu makna yang kita dengar dari keterangan sebagian masyayikh, bahwa kita itu berusaha memberikan solusi ke orang lain. Berusaha memberikan solusi kepada pihak lain yang mudah buat mereka, tapi tetap syar'i, tetap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. berbeda-beda. Gak semuanya kita bisa ajak ke idealisme, ke level yang paling tinggi, enggak. Emangnya Nabi SAW pernah menuntut A'robi harus seperti Abu Bakar, kan enggak? Radhiyallahu alaihi wasallam. Tahu kan A'robi, Badui Arab itu? Kan Nabi SAW gak pernah nuntut mereka harus seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW gak pernah nuntut mereka seperti Uthman bin Affan. Ketika ada A'robi Badui Arab itu narik apa kerah Nabi SAW terus minta uang, dan bahasanya pun juga kurang elok gitu loh. Berikanlah harta Allah yang Allah titipkan kepada engkau wahai Muhammad. Nabi hanya senyum. Nabi SAW gak bilang, aduh kamu tuh gimana sih, kayak Uthman dong, nyumbang, bukan minta, nyumbang gitu. Kayak Umar dong, Umar tuh ngasih, masa kamu minta. Lihat Nabi SAW, justru Nabi senyum dan Nabi kasih ke dia, kasih. Karena orang beda-beda, level iman orang tuh beda-beda, ketakwaan orang tuh beda-beda. Umat beliau selalu ngerti banget, umat beliau tuh levelnya beda-beda. Gak semua seperti Abu Bakar, gak semua seperti Umar, gak semua seperti Uthman, gak semua seperti Ali radhiyallahu ta'ala anhum, gak semua seperti Abdullah bin Amr bin As, ahli ibadahnya para sahabat. Kalau di masa tabi'in, gak semuanya seperti Sa'id bin Musayyib, gak semuanya seperti Mujahid, gak semua seperti Atha bin Abi Rabah. Gak semua seperti Sa'id bin Jubair. Gak semua yang bisa sapu bersih gitu. Sa'id bin Musayyib kan ibadahnya luar biasa. Gak semua orang seperti itu. Maka Nabi SAW itu tadi. Nah begitu juga kita di misalnya keluarga kita. Gak usah keluarga besar-besar, anak-anak kita deh. Kita punya mungkin 3-4 anak, emangnya sama semua? Enggak kan. Beda-beda. Kakak adik kita emangnya sama semua? Beda-beda. Dan spesifik, emang suami kita atau istri kita semangatnya bisa sama kayak kita? Belum tentu sama. Tapi mereka ingin berbuat, ingin kebaikan. Kalau masuknya tepat itu apa, siap berubah dan seterusnya. Nah seringkali kita masuknya salah, gak dapet taufik dari Allah, kurang tawakal atau mungkin kurang ikhlas atau gak punya ilmu. Jadi kesannya tuh agama tuh ribet, ya minta ampun, kaku. Jadi nggak boleh begini. Padahal ini nggak haram. Artinya ini bukan hal yang wajib. Dan untuk di level mereka, misalnya cukuplah mulai dari yang wajib-wajib dulu. Kan orang bertahap. Wong yang wajib aja masih dibanyak dilalaikan, gimana kita bicara perfeksionis gitu. Gitu. Pokoknya saya gak mau tahu ya, di keluarga saya ini semua harus khatam setiap sepekan. Ya gimana? Itu istri bisa minta cerai aja mah. Sepekan khatam. Itu 3 bulan pertama. Bulan keempat 3 hari khatam. Benar deh kata istrinya, kayaknya aku harus hulu deh. Kayaknya suamiku membuat pondok pesantren di bulan kelima. Aku enggak sanggup. Ayo tenang dulu kita. Tapi tetap ajak baca Quran dan seterusnya. Jadi itu poin. Oleh karena karena itu hadirin Allah muliakan, ini bentuk rahmat dan ini penting. Kita nih poinnya kan salah satunya kita tuh nggak hidup sendiri. Kita hidup sama banyak orang dan level mereka nggak sama. Level mereka nggak sama. Maka kita harus pintar dalam menyampaikan pesan, lalu dalam mencontohkan, dalam buat standar, dalam memotivasi. Orang beda-beda. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Dan lihat kembali, renungkan bagaimana Nabi kita SAW itu sayang banget sama kita. Dan tentu saja, beliau adalah utusan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Rasulnya Rahmatan Lil Alamin. Ini pesan besar bagi kita, bahwa gak ada, gak akan memudaratkan kita, gak akan merusak kita jika kita benar-benar jujur menjalani sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kasih taufik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.